lisun fihim, sedangkan aku duduk di tengah mereka. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberi pemberian kepada orang-orang yang saat duduk di tengah-tengahnya ikut melihat. Qal, Sa'ad mengatakan, fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum rajulan lam ya'tihi. Maka Nabi atau maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu orang di antara mereka yang belum beliau kasih. Jadi semuanya dikasih kecuali satu. Wa huwa a'jabuhum ilayya. Orang ini adalah yang paling aku sukai. Yani afdalhum indi. Menurutku orang yang paling baik. Menurutku orang yang paling baik. Jadi semuanya yang satu ini paling baik, kok enggak dikasih? Faqumtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berdiri mendekati Rasulullah. Fasarartuhu. Faqultu fasarartuhu. Yani aku membisikkan ke telinganya. Jadi saat tadi berdiri mendekati Rasulullah lalu dibisikkan ke Rasulullah. Faqultu, lalu aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malaka an fulan, ada apa engkau dengan fulan? Ya maksudnya, loh, si fulan ini kok enggak dikasih, kenapa? Yang lain anda kasih kok, yang si fulan ini enggak dikasih. Wallahi inni la arahu mu'mina. Demi Allah, sungguh aku melihatnya dia adalah seorang mukmin. Qal, Nabi mengatakan, au musliman, atau dia orang muslim. Fasakattu qalilan, lalu aku diam sebentar. Thumma ghalabani ma a'lamu minhu, lalu pengetahuanku tentang orang ini betul-betul dia tahu, mendorong emosionalnya, perasaannya. Faqultu, sehingga aku mengatakan, ya Rasulullah, malaka an fulan, wahai Rasulullah, kenapa engkau dari fulan? Wallahi inni la arahu mu'mina, demi Allah sungguh aku melihatnya dia sebagai seorang mukmin. Qala awala aw musliman. Qala aw musliman, Nabi mengatakan, atau dia muslim. Fasakattu qalila, lalu aku diam sebentar. Thumma ghalabani ma'alamu minhu, kemudian perasaanku dengan pengetahuanku tentang dia mengalahkanku, ya, sehingga terdorong lagi dia bertanya yang ketiga kalinya. Faqultu, ya Rasulullah, malaka an fulan, ya Rasulullah, kenapa engkau dengan fulan? Wallahi inni la arahu mu'mina, demi Allah sungguh aku melihatnya sebagai seorang muslim mukmin. Qala aw musliman, Nabi mengatakan, atau dia orang muslim. Qala inni la u'ati ar-rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya aku sungguh memberi seseorang, sementara yang selain dari dia lebih aku cintai. Yani ini saya kasih, ini ke saya, yang itu tidak saya kasih, tapi dia lebih saya cintai. Kenapa diberikan? Khasyyata an yukabba finnari ala wajhihi. Karena kekhawatiran orang yang diberi ini, kalau tidak diberi, boleh jadi dia diseret ya ke dalam api neraka dalam keadaan wajahnya tersungkur. Makna hadis ini bahwa saat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pemberian, membagi-bagi, dan dia sedang di situ, dia lihat ada seorang yang tidak dikasih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tahu persis orang yang tidak diberi ini lebih paling baik daripada yang lain, tapi tidak dikasih oleh Nabi. Lalu dia bertanya, loh itu kok nggak dikasih? Diulangi 3 kali, ya. Lalu Nabi menjawabnya, sungguhnya aku mengasihi seseorang sementara yang lain dari dia lebih baik lagi. Saya beri karena kekhawatiran dia dimasukkan ke dalam api neraka. Imam Nawawi dia mengatakan makna hadal hadis, makna dari hadis ini, anna sa'dan ara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ti nasan wa yatruku man huwa afdalu minhum fid din. Sa'ad melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi manusia pemberian dan meninggalkan orang yang dia anggap lebih afdol daripada yang lain di dalam agama. Jadi orang yang satu ini lebih afdol dalam agama, lebih bertakwa, lebih soleh, tapi tidak dikasih oleh Nabi. Wa dhanna anna al-ata yakunu bihasab al-fadail fi ad-din. Saat mengira bahwa pemberian itu berdasarkan sesuai dengan tingkatan agamanya, orang yang soleh pasti dapat lebih banyak, orang agamanya kurang soleh, enggak, sedikit dikasih. Begini yang dilakukan oleh orang, sebagian orang di gereja yang datang dikasih, yang gak datang gak dikasih, ya. Ternyata tidak seperti itu pemberian terkadang. وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم حال هذا الإنسان المترك. Saat mengira bahwasanya Nabi belum mengetahui kondisi orang yang ditinggalkan, yang tidak diberi ini. فَأَعْلَمَهُ بِهِ. Lalu saat memberitahukan kepada Nabi tentang orang ini. وَحَلَفَ أَنَّهُ يَعْلَمُهُ مُؤْمِنًا. Dia bersumpah bahwasanya dia mengetahui orang ini adalah seorang mukmin. Faqala lahu an-nabi, Nabi mengatakan kepadanya, "Au muslim?" Atau dia muslim. Ini kembali kepada pembahasan perbedaan antara mukmin dengan muslim. ungkapan mukmin dengan muslim atau Islam dan iman, kata ulama, idza ijtama'a tafarraqa, idza ijtama'a iftaraqa, wa idza iftaraqa ijtama'a. Ini kalimat, apabila dia bergabung dalam satu redaksi, iman, Islam, mukmin, muslim, maka maknanya berbeda. Islam tidak sama dengan iman, atau muslim tidak sama dengan mukmin. Wa idza iftaraqa, apabila terpisah diungkapkan. Kadang diungkapkan iman, kadang diungkapkan Islam. Ijtama'a, maka maknanya sama. Ketika disebutkan mukmin, dia juga Islam. Dikatakan muslim, dia juga mukmin. Ketika disebutkan keduanya dalam satu redaksi, perbedaannya Islam adalah amalan zahir, tingkatan pertama. Iman amalan batin, sebagaimana dalam hadis, hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, kemudian dijelaskan oleh Nabi, kemudian dia tanya lagi, qala akhbirni ani, akhbirni ani iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yudkhilul imanu fi qulubikum. Orang Arab yang baru masuk Islam setelah didahulukan kota Mekah, mereka mengatakan, kami telah beriman. Qalatil a'rabu amanna, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan oleh Muhammad, kalian belum beriman. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Jadi seorang ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah, setelah dia sebelumnya di luar Islam, maka dia sudah muslim. Seorang muslim dituntut kepadanya amal zahir, salat lima waktu, menunaikan zakat jika telah diwajibkan, menunaikan puasa bulan Ramadan, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Itu adalah amalan zahir. Maka orang menampakkan dia sebagai seorang, pertama mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia melakukan amal-amal zahir, dia adalah muslim. Kapan dia beriman? Jika iman itu sudah tertancap di dalam hatinya. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Hanya saja, innamal mu'minun, orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu, tertancap di hatinya. Al-iman al-qawlu bil-lisan atau al-nutqu bil-lisan, al-i'tiqadu bil-jinan, wal-amalu bil-arkan. Iman itu mengucapkan dengan lidah, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Iman itu nampak. Jadi kalau ada orang mengatakan iman itu di hati, ya, tapi harus dinampakkan dengan wujud nyata dengan perbuatan. Nah, Nabi SAW mengatakan, atau dia muslim? Ya, karena pembahasan iman ini sudah pembahasan yang mendalam ini. Kita mengambil secara zahir. Walam yufham minhu an-nahyu 'an asy-syafa'ati fihi. Tidak dipahami bahwa itu adalah larangan dari memberikan syafaat. Lalu ketika Nabi mengatakan au muslim, dia diam. Thumma ra'a fasakat, lalu dia diam. Thumma ra'ahu yu'ti man huwa dunah bikathir, lalu dia yakni saat melihat Nabi memberikan pemberian kepada orang yang jauh kedudukannya dari orang tadi. Dilihat ini dilampaui, dikasih ini, ada orang yang lebih bawah lagi agamanya tapi dikasih oleh Nabi. Faghalabahu ma ya'lamu min husni hali dzalikal insan, lalu pengetahuannya tentang baiknya keadaan orang ini, yakni agama orang ini, mengalahkan ya dirinya sehingga membawa perasaannya, sehingga dia mengatakan, ya Rasulullah, malaka an fulan, ya Rasulullah, kenapa engkau nih ya dari si fulan, kok enggak dikasih, kenapa, kok ada apa kamu dengan si fulan? Tadzkiran, dalam rangka mengingatkan. Wajawaza an yakuna rasul wajuza an yakuna nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ata'ihi min al marrah al ula thumma nasiyahu fa arada tadhkirahu. Lalu dia ingatkan yang kedua kalinya, kok enggak dikasih, kok dikasih yang di bawah, dia enggak di sini. Boleh jadi ya dengan pemberian Nabi SAW kepada orang yang lain, boleh jadi dia lupa, sudah diingatkan tadi yang pertama ya, maka diingatkan kedua kali. Fa'arada tazkirahu, dia ingin mengingatkan Nabi. Wahakadha maratul thalitha, begitu juga pada kesempatan yang ketiga. Ila an a'lamahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna al-ata' laysa huwa ala hasab al-fadha'il fid-din. Sampai ketiga kali diingatkan lagi dia, hey, kenapa Nabi kok enggak dikasih sepuluh ya, kenapa dengan sepuluh? Sehingga Nabi SAW memberitahukan kepada Sa'ad bahwa pemberian itu bukanlah dasarnya tingkatan keutamaan dalam Islam, dalam agama. Pemberian ini bukan di dalam derajat keagamaan seseorang. Ya, keutamaan seseorang, dia yang lebih soleh, lebih baik, dia seharusnya dapat, tidak. Faqal, lalu Nabi mengatakan, inni la'u'atir rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu makhafatan an yakuballahu finnar. Maknanya, inni u'ati nasan mu'allafatan fi imanihim da'fun, sesungguhnya aku memberikan sekelompok orang yang didekati di dalam imannya ada lemah, di dalam iman mereka ada kelemahan, maka itu diberi oleh Nabi. Laulam u'atihim kalau orang ini tidak aku beri, mereka itu tidak diberi, kafaru. Boleh jadi mereka murtad, kafir. Ya. Fayakubullahu finnar, fayakubuhumullahu finnar. Sehingga mereka dimasukkan oleh Allah dalam api neraka karena kekufuran mereka. Wa atruku aqwaman hum ahabbu ilayya min alladhina a'taytuhum wa la atrukuhum ihtiqaran lahum. Aku tidak memberi, aku biarkan sekelompok orang lain yang mereka adalah lebih baik, lebih aku cintai daripada orang yang aku kasih. Bukannya aku meninggalkan mereka karena meremehkan mereka, tidak menghargai mereka. Wala linaqsi dinihim, bukalah karena gara-gara agama mereka kurang. Wala ihmalan lijanibihim, tidak juga ya, tidak menghiraukan ya, tidak adanya unsur empati, kepedulian, tidak. Bal akulluhum illa ma ja'ala Allah fi qulubihim min an-nur wal iman at-tama bal akiluhum ila ma ja'ala Allah fi qulubihim min an-nur wal iman at-tama. Malahan saya menyandarkan mereka kepada cahaya dan keimanan yang sempurna yang telah Allah jadikan di hati mereka. Ya. Wa athiqu bi annahum la yatazalzalu imanuhum likamalihi. Annahum la yatazalzalu imanuhum. Dan saya percaya bahwasanya iman mereka itu tidak goyang. Ya. Karena sempurnanya iman mereka. Itu maknanya. Jadi Nabi SAW memberikan orang ini karena kalau tidak diberi boleh jadi dia kafir, murtad dia. Sementara orang ini enggak dikasih, imannya sudah kuat. Ya, kuat imannya. Enggak pula dengan gara-gara sedikit pemberian ini dia akan murtad gitu. Jadi Nabi SAW melihat di sini adalah melihat dengan jauh. Tidak hanya dalam dibawa perasaan. Nah, di sini seorang dai juga perlu bijaksana ketika pembagian-pembagian. Biasanya kalau pembagian itu perasaan sudah mulai main. Ku kawan wa mana wa. Ya. Kalau itu indah. Awak akilah kawan wa banyak wa. Kita lihat ini perlu ada pendekatan. Sehingga agamanya menjadi kuat. Kalau enggak dikasih, mungkin boleh jadi dia pergi. Menjauh. Nah, ini seorang dai apalagi di daerah-daerah minoritas muslim perlu ada pengukuhan. Ya, jangan selalu kita melihat untuk motivasi, jangan selalu orang-orang yang kuat imannya kita kasih. Tapi perlu juga orang yang imannya lemah, dalam imannya lemah kita kasih. Untuk apa? Supaya dia kuat. Ya. Nah, ini maknanya ya, Nabi SAW tidak memberikan orang sekelompok orang bukannya gara-gara Nabi tidak menghiraukan atau meremehkan, tidak. Tapi Nabi menyandarkan mereka kepada iman yang Allah Subhanahu wa taala telah tanamkan dalam hati mereka. Nabi percaya bahwa mereka ini tidak akan goyah lagi imannya. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah perang Hunain, Nabi kasih orang-orang yang baru masuk Islam pemberian yang banyak dari harta rampasan perang Hunain. Kemudian orang Ansar enggak ada yang dapat, enggak dikasih. Ya. Juga terjadi, ditanya oleh sahabat. Nabi mengasih mereka karena mereka baru-baru masuk Islam. Sementara orang Ansar bersamanya Nabi. Ya. Maka di sini ya, di dalam waqad thabata hadha al-ma'na fi sahih al-Bukhari an Amr bin Taghallub anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata bi malin awsa wa usi bimali usi faqasamahu wa sayar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa harta ya lalu beliau bagi-bagi fa'ata rijalan wa taraka rijalan. Nabi berikan kepada sekelompok orang dan sekelompok yang lain beliau tinggalkan yang tidak beri. Faghalabahu anna alladhi taraka atabu. Lalu orang-orang yang beliau tinggalkan mengomel. Ya. Fahamidallaha ta'ala thumma athna alaih. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjungnya. Thumma qala, lalu dia mengatakan, amma ba'd, adapun berikutnya, fa wallahi inni la'ata ar-rajula wa ad'u ar-rajul. Demi Allah, sungguh aku memberi orang seseorang dan aku tinggalkan orang yang lain. Walladhi ad'u ahabbu walladhi ad'u ahabbu ilayya min alladhi u'ti. Orang yang aku tidak beri lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Lakinni u'ti aqwaman, tetapi aku memberikan sekelompok orang. Lamma ara fi qulubihim min al-jaz'i wal hal'a, aku melihat, aku memberikan, akan tapi aku memberikan sekelompok orang yang nama ketika lima ara. Lima ara disebabkan aku melihat di hati-hati mereka ada unsur ke apa namanya, unsur perasaan yang emosional yang tinggi, ya, ketergesa-gesaan. Wa akilu aqwaman ila ma ja'ala Allah fi qulubihim min al-ghina wal khair. Dan aku percayakan, aku serahkan kaum, sekelompok kaum kepada rasa cukup dan kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala letakkan di hati-hati mereka. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini adalah sebuah cara pemberian itu adalah dalam rangka menjaga keimanan seseorang. Nah, disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan individu terkadang, ya, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, Sufwan bin Umayyah, seorang tokoh orang kaya, orang yang sangat membenci Rasulullah, tapi Nabi kasih dengan jumlah yang banyak. Sehingga kondisi orang tadi dari tadinya sangat membenci menjadi ya berubah 180 derajat menjadi orang yang sangat dicintai. Efeknya apa? Efeknya adalah menjadikan kaumnya masuk Islam. Jadi tenang. Kalau enggak ini menjadi provokator. Ya. Nah, ini juga mungkin kita lihat ini di antara orang yang perlu ditenangkan. Ada di antaranya yang seketik aja menjadi provokator. Ya, mengaruhkan ya, mengacaukan keadaan. Sudah tutup mulutnya. Semuanya tenang. Ya, ini adalah bagian dari mu'allaf qulubuhum. Ya wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.